lo hatin beli dan gue lawa tua anggoni lo pesinggan. Jalagana dini yen itung-itung konden liwat abulan gude alogati iraga jadian bawat satwane jani raga matunangan. Banyalah tunangan angin tunangan nadi jo moyong di rantauan beli tua anggon adi ngisi kekosongan di saat adi butuh kehangatan beli dini main hati ke bawah perasaan sakit beli patah hati.